السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Kita masih membahas tentang pengertian daripada syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul di halaman berapa itu? Halaman 11. Nah, diterangkan di sini syahadat itu haruslah memenuhi pengertian kemestian-kemestiannya. Kemestian-kemestian tersebut ialah di mana harus syahadat itu mempunyai keyakinan tentang maknanya dan juga mempunyai pula pengertian maknanya serta kemestian atau konsekuensi daripada makna itu dijalankan. Kita telah bahas beberapa kemestian-kemestian tersebut, dan sekarang kita masuk kepada footnote yang berikutnya, footnote ke-1 kalau tidak salah ya. Qauluhu fil hadith wahdahu la syarika lah ta'kidun li ma'na la ilaha illallah. Adapun pernyataan Rasulullah SAW wahdahu la syarika lah, melengkapi daripada syahadat man syahida an la ilaha illallah. Setelah itu wahdahu la syarika lah, wahdahu hanya dia yang esa, la syarika lah, dengan tidak ada sekutu baginya. Ini adalah ta'kidun, merupakan penekanan, penekanan li ma'na la ilaha illallah, penekanan daripada makna la ilaha illallah. Di mana la ilaha illallah tersebut mempunyai pengertian nafi dan isbat, menafikan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah dan mengisbatkan, menetapkan peribadatan itu hanya bagi Allah. Alladzi dallat 'alaihi la ilaha illallah, yang ditunjukkan padanya maknanya. Wa wudi'at lahu min babil la min babil alif min babil al alif min babil lafi wan nashri al muqaddam wal muakhkhar. Dan diletakkan pula padanya, baginya, bagi kalimat ini, al-lafu wan-nashru al-muqaddam wal-mu'akhkhar, di mana dikatakan di sini ada muqaddam, ada mu'akhkhar. Wahdahu la syarika lah, yang didahulukan dan diakhirkan. Wa huwa bayanun li ma'na hadhil kalimah, dan ini adalah keterangan bagi makna kalimat tersebut. Li annaha, karena kalimat tersebut dallat bi jumlatiha ala tauhid, menunjukkan secara keseluruhannya kepada pengertian tauhid. Wa la ilaha tunfi syirka fil ibadati, maka kalimat la ilaha menafikan syirik fil ibadah, dalam perkara ibadah. Qaliluhu wa kathiruhu, baik syirik yang sedikit maupun yang banyak. Dan wa bayyanahu biqaulihi la syarika lah, dia diterangkan penafian la ilaha itu dengan pengertian la syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Fi ilahiyatihi, di dalam perkara uluhiyahnya, uluhiyah Allah. Wa hiya al-ibadah, dan pengertian uluhiyah Allah itu ialah ibadah. Yaitu tidak ada sekutu bagi Allah di dalam perkara ibadah. Wa qauluhu wahdahu, adapun kalimat wahdahu dalam hal la syarika lahu, wahdahu, wahdahu la syarika lah, huwa makna illallah, adalah makna isbat. Jadi kalau la ilaha maknanya menafikan segala bentuk uluhiyah bagi selain Allah, dan itu diterangkan dalam kalimat la syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Kemudian illallah, isbat bagi Allah, mengisbatkan, menetapkan uluhiyah bagi Allah, itu diterangkan dalam kalimat wahdahu. Jadi kalimat wahdahu la syarikalah yang bergandengan dengan syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalimat ini saling menerangkan satu dengan yang lainnya. Di mana kalau la ilaha illallah itu ada nafi dan isbat, penafian segala bentuk sifat uluhiyah bagi selain Allah itu ditegaskan dalam kalimat la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Isbat penetapan sifat uluhiyah, sifat ibadah yang diperuntukkan bagi Allah saja, itu diterangkan dalam kalimat wahdahu. Iya. Tetapi dalam susunannya, wahdahu diletakkan di akhir. Iya. Man syahida la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dalam susunannya la syarikalah diletakkan terakhir, padahal menjadi bayan, menjadi ketegasan, keterangan bagi kalimat nafi. Nafi di dalam kalimat la ilaha illallah di mana? Yaitu pada kalimat la ilaha, menafikan seluruh bentuk uluhiyah bagi selain Allah. Letaknya nafi di mana dalam kalimat tersebut? Muqaddam, di depan la ilaha. Kemudian isbatnya terletak di mana? Pada kalimat illallah, bahwa uluhiyah itu sifat apa? Sifat yang diisbatkan, ditetapkan bagi Allah semata. Letaknya di penggalan kedua daripada kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi kemudian kalimat wahdahu la syarikalah di sini ada muqaddam muakhar. Mestinya kalau menurut susunan penggalan nafi isbat dalam la ilaha illallah, yaitu la syarikalah sebagai keterangan bagi nafi, yang mestinya berarti apa? Di depan. La syarikalahu wahdahu. Kalau mengikut susunan nafi isbat pada kalimat la ilaha illallah, ya, wahdahu di belakang, tapi di sini muqaddam, didahulukan wahdahu la syarikalahu yang merupakan keterangan bagi nafi, di muakhir, di kebelakangkan. Nah, begitu susunan lengkap kalimat syahadat. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini kalimat syahadat nafi dan isbat yang lengkap, yang saling menegaskan dan menerangkan antara satu dengan yang lainnya, yang semuanya terkembali kepada keterangan tentang tauhidul ibadah bagi Allah semata. Wa qawluhu wahdahu huwa ma'na illallah. Dan kalimat wahdahu adalah makna bagi isbat illallah. Wa huwal ilahul haqq wahdahu. Dan ini dia, dan dia adalah al-ilahul haqq. Sesembahan yang benar. Wahdahu hanya dia semata. Duna kulli ma siwahu. Dengan tidak ada sifat itu pada segenap apa yang kulli ma siwahu, segenap apa yang selain Allah. Min ahli samawati wal ardi, daripada penduduk langit yang tujuh maupun yang maupun penduduk bumi. Kama dalat ala dalikal ayatul muhkamat, sebagaimana yang ditunjukkan kepada pengertian ini oleh beberapa ayat-ayat al-muhkamat yang jelas. Wa mutawatirul ahadithu, dan sebagaimana diterangkan, ditunjukkan pengertian ini oleh hadis-hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir itu hadis yang diriwayatkan melalui banyak apa sanad, banyak periwayatan sampai pada tingkatan mustahil untuk mereka sepakat dusta, karena diriwayatkan dari para rawi-rawi dari berbagai negeri, negeri periwayatan hadis, ya, sehingga mustahil mereka dusta karena zaman itu tidak ada telepon, ya, sehingga tidak bisa saling berhubungan untuk membuat kesepakatan dusta. Nah, periwayatannya itu kadang sampai 10 sanad, urut-urutan narasumber, urut-urutan periwayatan, kadang lebih, sehingga diyakini periwayatan yang sedemikian banyak itu bahwa hadis tersebut benar-benar dari sabda Rasulullah SAW, dikatakan mutawatir. Nah, berita yang sulit untuk digambarkan adanya unsur kedustaan yang disepakati, ya. Maka hadis-hadis mutawatir juga menunjukkan kepada makna demikian. Fatadabbar hadzal bayan, maka coba pahamilah keterangan ini. Yutli'uka, maka kalau engkau pahami ini akan menunjukkan kepadamu ala butlani qawli, menunjukkan kepada batalnya omongan man yaqulu, orang-orang yang mengatakan bijawazi da'wati ghairillah, yang mengatakan bolehnya berdoa kepada selain Allah. Siapa yang mengatakan bolehnya berdoa kepada selain Allah? Yang mengatakan demikian ialah para tokoh-tokoh tasawuf yang menyatakan bahwa doa itu agar lebih mustajab, lebih didengar oleh Allah, itu hendaknya dipanjatkan kepada syekh-syekh tarekat masing-masing. Ya. Jadi kalau tarekat Qadiriyah doanya, ya Syekh Abdul Qadir Jailani aghithna, tolonglah kami. Nah, ini namanya istighatsah. Minta tolong dengan dimulainya acara istighatsah itu dengan memanjatkan doa kepada syekh tarekatnya. Kalau itu adalah tarekat Naqsyabandiyah, maka berdoa kepada Syekh Naqsyaband untuk diberi pertolongan, disampaikan kepada Allah permohonan pertolongan itu, baru kemudian memanjatkan doa. Ya, jadi berdoa kepada para syekh tarekat masing-masing. Ya, dan itu adalah satu kenyataan. Berdoa kepada syekh tarekat masing-masing. Bahwa seorang untuk masuk kepada tarekat tertentu dari tarekat sufiyah, yang pertama kali diajarkan kepadanya ialah karomah-karomah daripada syekh tarekat tersebut yang dikatakan sebagai wali, untuk kemudian mengagumi syekh tarekat itu. Karomah-karomah itu berita-berita tentang keanehan-keanehan yang ada pada syekh tarekat tersebut. Ya, sampai pada tingkat di mana murid, istilahnya murid, orang yang sedang berusaha mendapatkan barokah dari syekh tarekat itu sampai yakin bahwa syekh tersebut, pimpinan tarekat itu, adalah memang orang yang dekat dengan Allah, wali Allah. Nah, sampai pada tingkat demikian, setelah itu baru diajari cara-cara doa kepada syekh tarekat tersebut. Nah, itu terjadi, dan itu adalah sebenarnya perbuatan syirik itu sendiri. Belajar. Ya. Begitu diterangkan oleh Syekh Abdurrahman di sini, bahwasanya kalau engkau memahami apa-apa yang diterangkan oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir tersebut, engkau akan tahu betapa batilnya keterangan mereka yang mengatakan bolehnya berdoa kepada selain Allah. Allah Ta'ala yaqulu li nabiyyih, dan Allah yang Maha Tinggi menyatakan kepada nabinya, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin." Maka jangan kau berdoa bersama Allah itu, ilahan akhar, kepada sesembahan lain, fatakun minal mu'adzabin. Karena kalau engkau berdoa kepada sesembahan lain, niscaya engkau akan menjadi termasuk daripada orang-orang yang diazab. Padahal Rasul diancam oleh Allah, takun minal mu'adzabin, engkau akan menjadi termasuk golongan orang yang diazab. Ini menunjukkan betapa besar kemurkaan Allah terhadap orang yang berdoa kepada selain Allah. Sampai Rasulnya yang sangat dicintainya itu diberi ancaman yang demikian keras. Ya. Wa ghairaha minal ayat, dan banyak lagi yang lainnya dari ayat-ayat Quran, al-ati dzikruha insyaallah taala, yang akan datang penyebutannya insyaallah taala. وقوله وحده تأكيد للإثبات وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. Maka kita sudah paham bahwa kalimat wahdahu ialah ta'kid, penegasan tentang pengertian isbat, bahwa sifat uluhiyah itu hanyalah bagi Allah semata. Dan pernyataan la syarika lah ta'kid lin-nafi, penegasan bagi pengertian nafi, penafian segala bentuk sifat uluhiyah. Wa qawluhu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadat anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Ai, kata beliau, yaitu wa syahida anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Ai bi sidqin wa yaqin. Persaksian itu juga harus dilakukan dengan sidq, jujur, wa yaqin, dan disertai pula keyakinan. Wa dzalika yaqtadi ittiba'ahu. Yang demikian itu konsekuensinya apa? Persaksian tersebut yaqtadi konsekuensinya apa? Ittiba'ahu. Mengikuti tuntunan beliau. Kalau bersaksi bahwa beliau adalah hamba Allah dan rasulnya, maka konsekuensi dari persaksian itu ialah ittiba'. Al-ittiba', mengikuti tuntunan beliau dalam segala perkara. Maka dikatakan di sini wa ta'zima amrihi wa nahyihi, dan konsekuensinya juga mengagungkan perintah beliau dan larangan beliau. Waluzuma sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang dengan sunnah beliau, dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa la tu'ariba biqauli ahad, dan tidak boleh sunnah beliau, ajaran beliau dipertentangkan, tu'ariba dipertentangkan dengan omongan seseorang. Kalau itu sudah diyakini secara ilmiah adalah sabda Nabi, tidak boleh lagi untuk dipertentangkan. Loh kok Imam Syafi'i menyatakan demikian? Loh kok Imam Hambali menyatakan demikian? Tidak bisa. Kalau sudah Rasulullah SAW menyatakan satu ketetapan, maka semua perkataan ataupun pendapat yang bertentangan dengan perkataan beliau ini gugur dengan sendirinya. Tidak bisa dipertentangkan dengan omongan seseorang pun, para imam yang mana pun. Apalagi hanya dipertentangkan dengan omongan para ilmuwan. Ya, alhamdulillah. Seperti Rasulullah SAW memberitakan, kalau lalat, seekor lalat masuk ke dalam minumanmu, celupkan. Celupkan kalian, kemudian buanglah. Fa inna fi ahadi janahihi da'wa fi ukhra syifa. Karena di salah satu sayapnya, kata Nabi, penyakit, sedangkan di sayap yang lainnya penawar. Ini omongan Rasul. Terus mau dipertentangkan dengan omongan ahli kesehatan dari barat, dari timur, dari atas, dari bawah. Ini menunjukkan belum paham tentang makna syahadat anna inha, syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ilmuwan itu mendapatkan teori-teori tersebut dari mana? Dari gurunya. Gurunya siapa? Manusia. Rasulullah memperoleh perkataan itu, ketetapan tersebut dari siapa? Dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah dia berbicara dari hawa nafsunya, melainkan adalah dari wahyu yang diwahyukan kepada dia. Bagaimana engkau pertentangkan antara sabda Nabi yang dikatakan oleh Allah dan dijamin oleh Allah itu adalah wahyu daripadanya, engkau akan pertentangkan dengan omongan ilmuwan yang berubah-ubah, teori-teori ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat labil dari satu masa ke masa yang lainnya berganti-ganti teori, karena memang teori-teori itu nisbi sifatnya, tidak ada yang mutlak. Sementara satu berita yang dari maha mutlak Allah subhanahu wa ta'ala mau engkau kalahkan dengan teori-teori yang nisbi itu tadi, itu berarti satu sikap yang sangat naif. Ya? Nah, dan tidak konsisten dengan teorinya sendiri. Maka tidak bisa sabda beliau hendak dipertentangkan dengan omongan yang lainnya. Lianna khairahu sallallahu alaihi wasallam yajuzu alaihi al-khata. Karena omongan yang selain Nabi, yajuzu alaihi al-khata, bisa salah. Ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad afamahu Allah ta'ala. Telah Allah afamahu, Allah lindungi dia dari salah. Begitu. Bagaimana perlindungan Allah sehingga beliau maksum? Perlindungan Allah itu kepada beliau tidaklah mengeluarkan beliau dari tabiat kemanusiaan. Tabiat kemanusiaan apa? Bisa salah, bisa lupa, bisa apa? Keliru. Itu tabiat kemanusiaan. Jadi bagaimana beliau ini dikatakan apa maksum terjaga dari kesalahan itu, dari tabiatnya? Ialah setiap beliau berbuat kesalahan, teguran itu langsung dari langit dalam bentuk wahyu, turun ayat Quran, dan ayat itu dibacakan oleh beliau, padahal isinya ayat itu menegur beliau. Begitu. Ini jaminan kejujuran beliau. Ya. Nah, ini namanya maksud. Langsung teguran itu datang dari langit. Khawla, seorang wanita tua datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ketika masih muda belia, cantik, disenangi oleh suami saya, dan saya melahirkan anak-anak bagi suami saya. Tapi sekarang saya sudah tua, saya dizihar oleh suami saya. Zihar itu adat Arab jahiliyah, yaitu kalau seorang suami sudah tidak suka sama istrinya tapi tidak ingin menceraikannya, dengan perhitungan kalau diceraikan nanti dinikahi oleh pria lain, cemburu, tapi tidak senang kepada perempuan ini, maka caranya ialah di zihar, yaitu dikatakan punggungmu seperti punggung ibuku, nah, dahruki ka dahri ummi, punggungmu seperti punggung ibuku. Ini zihar namanya. Perkataan ini yang dimaksud oleh orang Arab jahiliyah ialah untuk menggantung istrinya, sehingga sejak omongan ini istrinya ini tidak lagi disentuh, tidak lagi diperlakukan sebagai istri, tetapi tidak dicerai. Nah, itu jahatnya. Ya. Nah, khaulah mengadu kepada Nabi tentang dia telah dizihar oleh suaminya. Datang kepada Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena belum ada keputusan dari langit, ya, mengatakan, ya sudah, berarti kamu apa statusnya sebagai perempuan yang dizihar. Ya, terima kenyataan ini dan sabarlah. Begitu. Nah, kaulah naik banding dengan keputusan Nabi. Naik bandingnya kepada tentunya yang lebih tinggi dari Nabi. Siapa yang lebih tinggi dari Nabi? Allah. Khawlah menyatakan di hadapan Rasulullah, aku mengadukan nasibku ini kepada Allah. Asku bakti ilallah, aku adukan kesedihanku ini kepada Allah. Begitu Khawlah menyatakan demikian, detik itu pula turun ayat dari Allah memberi keputusan. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Seperti itu langsung turun surat Al-Mujadalah. Allah telah mendengar omongan wanita yang mendebat engkau wahai Nabi tentang suaminya, dan kemudian setelah itu dia mengadu kepada Allah dengan keputusanmu, dan Allah mendengar perdebatan di antara kalian berdua. Kemudian Allah memberi keputusan dengan itu bahwa bihar, hukum bihar batal sejak hari itu. Ya, tidak ada lagi. Sehingga pilihannya dua bagi suami. Imma kamu menceraikannya, ya, sehingga lepas dari kamu dan mempunyai peluang pria lain untuk menikahi dia, atau engkau pegang dia dan engkau tunaikan kepadanya hak dia sebagai istri. Begitu. Tidak ada lagi pilihan ketiga di zaman jahiliyah, yaitu BA. Ini gugur dengan demikian. Ya. Nah, begitu maksudnya Rasulullah, begitu beliau salah dalam membuat keputusan, langsung teguran dari langit. Ya. Jadi mungkin beliau salah, tapi masalahnya tidak akan berlarut-larut kesalahan itu. Tidak akan kemudian diketahui belakangan. Tidak. Langsung waktu itu juga. Ya. Nah, begitu kedudukan Rasulullah SAW. Sehingga selama tidak ada berita tentang teguran kepada beliau, maka apa yang diputuskan oleh beliau itu adalah benar. Selama tidak ada penghapusan hukum itu, tidak ada nasib mansuk, penghapusan hukum dan hukum yang dihapus, maka selama itu pula hukum tersebut adalah benar. Penghapusan itu datangnya dari Allah juga. Apakah melalui Al-Quran penghapusan itu seperti surat Al-Mujadalah tadi, ataukah penghapusan hukum itu melalui Nabi sendiri? Seperti penghapusan hukum larangan ziarah kubur. Ya, Rasulullah pernah melarang para sahabatnya ziarah kubur. Kemudian Rasulullah mendapatkan berita dari langit, sejak hari itu dihapus hukuman apa ketentuan hukum ziarah kubur. Maka kata Nabi, fazuru hal'an, silakan kalian menziarahi kubur itu sekarang. Nah, karena fa'inna hakulakirukumun maut, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada mati. Itu penghapusan itu diberitakan oleh Nabi. Jadi selama tidak ada pemberitaan itu, selama tidak ada ayat Quran yang menghapuskannya, maka itu menjadi hukum. Nah, dengan demikian kita merasa aman untuk mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sedangkan keterangan-keterangan lain dari selain Nabi mungkin salah. Apakah Khulafa' Rasyidin mungkin salah? Ya, mungkin salah. Para Khulafa' Rasyidin mungkin salah. Ya. Nah, bagaimana untuk mengetahui kesalahannya? Ya, ada keterangan dari para sahabat yang hidup semasa Khulafa Ar-Rasyidin itu. Ya, sehingga kita ketahui kesalahan itu. Ya, seperti ketentuan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah, Khalifah Ar-Rasyid, Amirul Mukminin, ialah mengatakan haji tamattu itu tidak boleh. Maka ada bantahan dari para sahabat yang hidup waktu itu, dari Ibnu Mas'ud, dari yang lain-lainnya, membantah. Oh, itu tidak benar, larangan itu. Itu menunjukkan apa? Bahwa memang selain Rasulullah SAW, ya, itu bisa saja terjadi satu kesalahan. Adapun Rasul SAW, Nabi Muhammad SAW, kesalahan itu datang, berita tentang kesalahannya itu datang dari Allah langsung atau melalui hati. Ya. Oleh karena itu tidak boleh ketentuan Rasul ditabrakkan dengan, dikonfrontir dengan perkataan orang-orang selain beliau. Ya. Yang berhak untuk menggugurkan ketentuan Rasul siapa? Allah. Harus ada ayat Quran yang menerangkan tentang ini adalah tidak benar, dengan syarih, bukan dengan penafsiran kita, bukan, tapi dengan tegak. Syarih itu tegak. Nasikhnya, penghapus. Nasikh itu penghapus, mansukh itu yang dihapus. Ya, adanya hukum yang mansukh, yang dihapus, dan ada hukum yang nasikh, yang menghapuskan hukum sebelumnya. Ya. Nah, begitulah kedudukan Rasulullah SAW. Wa amarana bi ta'atihi wa ta'assi bihi. Dan Allah memerintahkan kita, amarana, untuk mentaati beliau, mentaati Nabi Muhammad SAW, wa ta'assi bihi, dan menteladani beliau, menjadikan beliau uswah hasanah. At-ta'assi yaitu menjadikan beliau uswah hasanah, teladan yang baik. Ya. Wal wa'idu 'ala tarki ta'atihi, dan juga ada ancaman dari Allah, al wa'id, ancaman dari Allah terhadap 'ala tarki ta'ati, terhadap orang yang meninggalkan ketaatan kepada beliau. Biqaulihi ta'ala, yaitu bagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, dan tidaklah seorang mukmin pria ataupun mukmin wanita, idza qada Allah wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasul-Nya menetapkan satu keputusan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, untuk kemudian mencari khiyarah, pilihan alternatif lain, min amrihim, dari urusan mereka, tidak pantas orang mukmin itu. Apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu keputusan, untuk mencari alternatif lain. Ya. Seorang munafik, ya, bersama bertikai dengan seorang sahabat Nabi tentang perkara pertanahan, perkara tanah, menghadap kepada Rasulullah SAW, minta diselesaikan. Rasulullah bikin keputusan. Ternyata keputusannya itu memenangkan pihak sahabat itu, sahabat Nabi itu, mengalahkan si munafik. Munafik ini menyatakan belum bisa menerima itu, keputusan itu. Ayo kita minta keputusan dari Umar bin Khattab. Kalau Umar kelihatannya lebih tegas, katanya si munafik ini. Boleh katanya. Pada Rasulullah sudah membuat keputusan. Datang kepada Umar. Katanya apa? Orang mukmin ini, wahai Umar, ini kami berdua mau datang kepada engkau untuk minta tolong diputuskan perkara yang kami perselisihkan. Ya, katanya Umar, silakan. Begini, kami tadi datang ke Rasulullah SAW. Rasulullah, kami minta seperti kami minta tolong engkau ini juga. Terus Rasulullah membuat keputusan. Keputusan itu memenangkan saya. Tapi temanku ini tidak mau dengan keputusan itu, minta untuk menghadap kepada engkau. Oh, begitu, katanya Umar. Betul, tanya kepada si munafik ini. Betul, kamu memang begitu. Iya, saya yakin kalau engkau lebih dekat. Oh iya, baik, entah, saya akan bikin keputusan. Masuk ke dalam rumah, ngambil pedangnya Umar. Keluar langsung dipenggal si munafik itu. Terlepas kepalanya dari badannya. Wah, dilaporkan pada Rasulullah SAW. Turun ayat ini, yaitu ayat ini membenarkan tindakan Umar bin Khattab itu tadi. Allah menyatakan, wa makana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadha Allah wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin apabila Allah dan Rasulnya membuat satu keputusan kemudian mencari khiyarah, mencari apa itu alternatif lain dalam urusan mereka. Kata Rasulullah, benar Umar. Dan dibenarkan tindakan Umar itu. Alayah. Waqal juga Allah memperingatkan kepada kaum mukminin. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya yahdar, hati-hati. Hendaknya takut orang-orang itu, orang-orang yang yukhalifuna an amrih, yang menyelisihi perintah Nabi. Hendaknya mereka takut untuk mereka itu ditimpa oleh fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Ya. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, berkata Imam Ahmad yang semoga Allah merahmati beliau, atadri mal fitnah, tahukah engkau yang apa yang dimaksud fitnah oleh Allah di ayat ini, bahwa orang yang menyelisih perintah Nabi akan ditimpa fitnah. Tahukah kamu, kata Imam Ahmad, apa itu fitnah? Beliau menyatakan, al-fitnatu asyirku. Yang dikatakan fitnah itu ialah syirik. Bagaimana syirik? La'allahu idha rabda ba'da qawlihi. Barangkali kata Imam Ahmad, apabila seorang itu rabda ba'da qawlihi, menolak sebagian sabda Nabi, ayyaqa'a fi qalbihi syai'un minaz-zayd. Begitu dia menolak keputusan Rasulullah SAW, menolak sunnah Rasulullah SAW, ayyaqa'a fi qalbihi syai' minaz-zayd, terjadi tumbuh di dalam hatinya syai'un minaz-zayd, sedikit daripada penyimpangan. Bengkok itu hatinya langsung. Begitu menolak sunnah Nabi. Apapun alasannya. Orang banyak alasan dalam menolak itu. Kadang-kadang karena ini tidak cocok dengan budaya kita. Ya. Atau ini tidak cocok dengan situasi dan kondisi kehidupan masa kini. Tidak cocok dengan kekinian dan kedisinian dan sebagainya. Ya. Kekinian dan kedisinian yang begitu orang ya. Artinya dimasukkan zaid apa penyimpang. Satu sunnah Nabi ditolak, maka hati itu bengkok, zaid, terjadi bengkoknya hati. Kalau hati itu bengkok, kecenderungannya kepada bid'ah, kecenderungannya kepada penyimpangan, penyimpangan daripada sunnah Nabi. Begitu. Kalau sudah hati itu kecenderungannya kepada penyimpangan sunnah Nabi, penyimpangan dari ajaran Nabi, maka sulit orang itu untuk diharapkan taubat dari penyimpangannya. Fayahlak, ya, sehingga jadilah dia binasa karena itu. Dinasihati bagaimana kalau sudah kecenderungannya itu? Dinasihati satu kalimat akan dijawab dengan seribu kalimat. Ya. Nah, waqat-waqat tafriqu fil mutaba'ati wa tarkiha, dan kadang-kadang waqat tafriq terjadi sikap melampaui batas bil mutaba'ah dalam mengikuti sunnah Nabi melalui melampaui batas syariah dalam mengikuti sunnah Nabi. Ha? Watarkiha, dan kadang-kadang meninggalkan sunnah Nabi itu. Dan orang kalau sudah melampaui batas, yaitu batas syariah. Kenapa kok sampai melampaui batas? Sebab dia mengerjakan sunnah Nabi tanpa ilmu. Kalau orang itu tanpa ilmu, maka dia tidak tahu mana batas-batasnya. Ya, sehingga dia terjatuh pada sikap melampaui batas. Karena melampaui batas, akhirnya sepecape, nggak bisa istiqomah. Ya, orang yang melampaui batas itu cepat capek, cepat jenuh di dalam istibah, di dalam mengikuti sunnah Nabi. Ya, sehingga akhirnya meninggalkannya sama sekali. Begitu ya bahayanya. Nah, maka haruslah orang itu jangan berani-berani menentang satu sunnah Nabi. Ya, kalau kamu masih belum mampu mengerjakannya, akui bahwa kamu tidak mampu atau belum mampu, dan dengan pengakuan kamu itu berarti kamu mengakui kelemahanmu. Kalau kamu mengakui kelemahanmu, Allah SWT akan membantu kamu meningkatkan kemampuan kamu dan kekuatan kamu. Ya, begitu. Tapi kalau kamu tidak mampu, terus kemudian mencari-cari pembenaran terhadap ketidakmampuanmu itu untuk menolak sunnah Nabi itu, dengan keluar kata-kata yang tidak benar dan berbahaya menunjukkan pengertian penolakan terhadap sunnah Nabi, nah itu kamu akan terjatuh pada fitnah, yaitu syirik. Ya, nah jadi memang kalau orang itu melanggar akhlak yang dituntunkan oleh Nabi, itu terjatuh pada dosa. Kalau terus-menerus tidak taubat daripadanya, keenakan dengan pelanggaran itu, sehingga jadi hobi, sudah merasa asyik dengan pelanggaran itu, maka akan meningkat pada tahap berikutnya, kerusakan berikutnya setelah melanggar akhlak itu. Apa? Menyimpang dari manhaj, menyimpang dari thariqah, menyimpang dari jalan Nabi. Ya Abdurrahman, Mantu-mantu saya pikir ngerti, ternyata ngantuk kamu. Allah ya di. Itu. Nah, akhirnya yang semula dalam bentuk kemaksiatan meningkat menjadi penyimpangan sunnah. Bid'ah. Ya, terjatuh pada bid'ah, yaitu membenarkan tindakannya itu, cenderung mencari pembenaran terhadap tindakannya itu. Ya, jadi agama dipakai tempo karet terhadap perbuatan dia. Kalau terus dia dalam perbuatan demikian tidak taubat, maka puncaknya yaitu syirik. Ya, begitu tahapan-tahapan orang itu di dalam kesesatan atau penyimpangan. Maka jangan meremehkan perkara kemaksiatan. Ya, dan dituntunkan untuk banyak bertaubat sehingga tidak mengantarkan kita kepada tahapan atau tingkatan yang lebih jahat daripada kemaksiatan itu. Ya. Wa taqdimu aqwala man yajuzu alaihim qata'an qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk daripada sikap penyimpangan itu ialah takdim, lebih mendahulukan aqwala, omongan-omongan man yajuzu alaihimul khata, omongan orang-orang yang yajuzu alaihimul khata, bisa atau mungkin salah, dilebihkan atau dikedepankan ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ya, daripada omongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La siyama minal ulama'i kama la yakhfa. Dan ini apa, omongan selain Nabi adalah termasuk dalam hal ini ialah minal ulama, dari kalangan ulama. Omongan ulama lebih didahulukan daripada omongan Nabi. Nah, ini satu apa, fitnah, akan menuju kepada fitnah. Ya, makanya ta'assub kepada mazhab itu adalah bid'ah. Ta'assub kepada mazhab tertentu itu namanya bid'ah. Itu adalah perbuatan bid'ah. Maksudnya ta'assub kepada mazhab tertentu, ya, orang bermazhab Syafi'i, maka meyakini dia dengan itu selain mazhab Syafi'i batil, sehingga tidak mau mengambil dari selain mazhab Syafi'i. Padahal mazhab itu adalah ijtihad, ya, ijtihad dari manusia. Imam Syafi'i adalah manusia, bisa salah, bisa benar. Maka ketika bertaksub kepada mazhab Imam Syafi'i ini, sehingga menganggap bahwa agama harus diambil dari Imam Syafi'i, selain dari Imam Syafi'i tidak boleh, ini bid'ah, perbuatan bid'ah. Orang bermazhab boleh saja, kecenderungan pada mazhab Syafi'i boleh, ya, kecenderungan pada mazhab Hambali boleh saja, tetapi bukan kemudian bertaklid kepada mazhab itu, melainkan beriktiba, mengikuti, yaitu meneliti dalil-dalilnya. Nah, kalau kemudian didapati pada mazhab Syafi'i itu dalilnya lebih kuat daripada mazhab yang lain dalam satu masalah, maka dia mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau didapati dalam masalah lain bahwa dalil yang ada pada mazhab lain itu lebih kuat daripada dalil yang ada pada mazhab Syafi'i, maka dalam masalah tersebut dia mengikuti mazhab yang lainnya pula. Begitu selanjutnya. Dalam setiap masalah itu ada rajih dan marjuh. Ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah. Marjuh lebih lemah. Begitu. Jadi upaya tarjih untuk mencari mana yang rajih, Mana yang lebih kuat? Nah, daripada pendapat-pendapat itu, yaitu dengan melihat pada apanya? Pada dalilnya. Ya. Dan namanya dalil itu ya Al-Quran wa Sunnah, ada lain. Nah, itu yang diikuti. Begitu. Ya. Nah, jadi apa, mengedepankan pendapat ulama daripada sabda Nabi, maka itu adalah satu apa, sikap penyimpangan dari perintah Nabi atau ajaran beliau. Nah, begitu makna syahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Dalam pernyataan di sini wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ini ada kedudukan rasul. Dikatakan apa di sini? Abduhu, hamba Allah. Yang kedua dikatakan wa rasuluh, utusan Allah. Di sini kata para ulama menolak adanya ifrat dan tafrit terhadap Nabi Muhammad SAW. Abdi, rasul itu adalah hamba Allah. Ini menolak tafrit, sikap melampaui batas dalam mengagungkan beliau. Bahwa beliau itu tetap kedudukannya sebagai hamba Allah. Nah, ini sebentar lagi bulan Rabiul Awal ini musim syirik, musim bid'ah. Musim hujan sudah habis, mau datang musim bid'ah, musim syirik bulan Rabiul Awal. Mulukan, wah sudah. Yang ada sekatennya, ada yang la ilaha illallah, syirik-syirik, bid'ah-bid'ah. Di situ ada unsur ifrat, melampaui batas di dalam mengagungkan beliau, sehingga terjatuh pada bid'ah dan syirik. Nah, maka dalam syahadat ini dikatakan bahwa wa anna Muhammadan abduhu, bahwasanya Muhammad itu adalah hambanya. Kemudian wa rasul, dan beliau adalah rasul Allah. Yang kedua ini bahwa kedudukan beliau itu ditegaskan sebagai rasulnya, rasul Allah. Ya, menolak sikap tafrid. Tafrid itu apa, lawan daripada ifrat. Kalau ifrat tadi melampaui batas ya dalam mengagungkan beliau. Kalau tafrid itu melampaui batas di dalam meremehkan beliau, lawannya. Ya, menganggap Muhammad itu adalah cuma tokoh sejarah saja. Tidak harus kita mengikuti beliau. Ini omongan-omongan batil, omongan kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dikatakan beliau tokoh sejarah saja, ya berarti derajat dengan tokoh-tokoh sejarah yang lainnya. Derajat dengan Napoleon, derajat dengan apa, tokoh-tokoh yang lainnya. La ilaha illallah. Maka ini namanya sikap tafrid, melampaui batas dalam meremehkan beliau. Ini ditolak dengan pernyataan bahwa beliau adalah rasul Allah. Kedua sikap ini sama-sama salah, tafrid dan ifrat dan tafrid. Ifrat melampaui batas mengagung-agungkan beliau sampai apa, mensejajarkan beliau dengan Allah. Ya. Nah, menjadikan hari kelahiran beliau sebagai peringatan yang demikian khidmat. Dan tafrid yaitu meremeh-remehkan beliau. Kedua-duanya ditolak dan itu salah dengan menyatakan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. anna Isa Abdullah wa Rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Berarti syahadat ke berapa ini? Ketiga. Syahadat pertama, syahadat an la ilaha illallah. Syahadat kedua, syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Syahadat ketiga, syahadat anna Isa Abdullah wa rasuluh. Persaksian bahwa Isa adalah hamba Allah, bukan anak Allah. Wa rasuluh, dan dia adalah rasul Allah. Bukan seperti yang dikatakan oleh Yahudi, yaitu anak jajah, tetapi dia adalah rasul Allah. Ya. Fihi bayanul haqqil ladzi yajibu i'tiqadahu. Di dalam hal ini ada bayanul haq, keterangan tentang kebenaran. Ladzi yajibu i'tiqadahu, yang wajib untuk diyakini. Kama fil ayatil muhkamati, sebagaimana hal ini diterangkan dalam ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas. Wa ma fiha minar raddi ala kufrin nasara, dan di sini juga ada bantahan. Bantahan ala kufrin nasara, bantahan terhadap kekafiran orang-orang nasara. Wahum, orang nasara itu salah satu tawaif, tiga golongan orang nasara. Ya. Pertama, ta'ifatun, golongan pertama dari kalangan nasara itu, qalu inna Isa huwallah. Mereka menyatakan bahwa Isa itu adalah Allah, penjelmaan Allah. Ini mazhab pertama. Wa ta'ifatun, mazhab kedua, kelompok kedua, qalu ibnullah. Mereka menyatakan bahwa Isa anak Allah. Kalau yang pertama tadi, Isa itu adalah Allah. Kalau yang kedua menyatakan, mazhab kedua menyatakan bahwa Isa anak Allah. Wa ta'ifatun qalu, dan kelompok ketiga, golongan ketiga dari Nasara menyatakan bahwa salisu salasatin, yaitu Isa itu adalah oknum yang ketiga dari salasah, dari tiga oknum. Ya'nuna Isa wa ummuhu, yaitu mereka maksudkan di sini, yaitu Isa, ibunya, dan Ruhul Kudus. Begitu mereka katakan bahwa Isa itu salah satu oknum daripada tiga oknum. Fabayyana ta'ala fi kitabihil haq, maka diterangkan dalam hal ini oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya yang haq. Wa abtalal batilah, dan Allah membatalkan omongan yang batil. Faqal, maka Allah menyatakan, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian melampaui batas dalam perkara agama kalian. Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq, dan jangan kau mengatakan tentang Allah kecuali dengan benar. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah, hanyalah al-masih Isa bin Maryam adalah sebagai Rasulullah, sebagai Rasulullah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan Isa itu adalah kalimat Allah. Alqaha, yang Allah lemparkan pada Maryam. Ya. Kalimat Allah yaitu kalimat kun, jadilah. Saya kun, sehingga jadilah Isa itu. Alqaha ila Maryam, yakni ketentuan itu di ketentuan melalui kalimat Allah ini, ha, itu disampaikan kepada Maryam. Wa ruhum minhu, dan Isa adalah ruh ciptaan Allah. Allah ciptakan ruh, kemudian Allah masukkan kepada Maryam. Tetapi tidak dengan melalui proses yang seperti biasa, melainkan dengan proses yang khusus. Kalau melalui proses yang seperti biasa, yaitu terjadinya pembuahan melalui nikah, kemudian terjadi hubungan suami istri, kemudian terjadi proses pembuahan, kemudian ketika janin itu berusia 120 hari, barulah ada ditiupkannya roh kepada janin tersebut. Ini proses yang biasa. Tetapi ini yang luar biasa pada apa kejadian Isa ini, tidak melalui proses pembuahan. Tiba-tiba dengan perintah Allah pun jadilah janin itu pada rahim Maryam. Nah, kemudian pada usia janin itu 120 hari Allah tiupkan ruh pada janin itu. Fa'aminu billahi wa rasulihi, maka berimanlah kalian wahai ahli kitab kepada Allah dan Rasulnya. Wala taqulu salasah, dan jangan engkau katakan bahwa Allah itu adalah tiga. Satu tapi tiga. Intahu khairan lakum, berhentilah kalian dari omongan yang seperti ini. Khairan lakum, itu adalah lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahun wahid, hanyalah Allah itu satu saja, satu semata. Subhanahu maha suci dia, ayakuna lahu waladun, untuk mempunyai anak. Maha suci dia untuk mempunyai anak. Yakni tidak mungkin dia mempunyai anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, miliknya lah, milik Allah lah, langit lah, apa yang ada di langit yang tujuh dan apa yang di bumi. Wa kafa billahi wakila, maka cukuplah dengan Allah itu sebagai wakil, sebagai pemelihara segala alam ini. Alam yang demikian ini menunjukkan betapa sempurnanya kekuasaan dan kebesaran Allah. Lalu bagaimana engkau hinakan Allah dengan engkau serupakan dengan makhluk, dengan menyatakan bahwa Allah punya anak? Ya, itu kan makhluk. Ya, menyerupakan Allah dengan makhluk, padahal Allah maha besar dan maha tinggi dan maha sempurna kekuasaannya. Wal ayatu ba'daha, dan ayat-ayat yang sesudah ini yang semuanya membantah keyakinan orang-orang Nasara itu tadi. Ya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala menyatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih bin Maryam. Ya, ini Allah yang membuat keputusan. Maka kalau kemudian apa Gus Dur bilang bahwa yang mengkafirkan Yahudi dan Nasara itu tidak mengerti Al-Quran, Al-Quran yang Gus Dur. Kalau Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW tegas menyatakan, sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih bin Maryam. Adapun Al-Quran yang turun kepada Gus Dur dari syaitan, ya, dari iblis, maka mengatakan Yahudi dan Nasara tidak kafir. Ya, begitu. Al-Quran yang diimani oleh umat Islam mengatakan demikian. Bagaimana kemudian apa seperti ulil absar dan sejenisnya kemudian membuat pernyataan bahwa semua agama adalah benar, kelanjutan dari timpa, kelanjutan daripada Eka Prasetya Pancakarta. Sudah kuno omongan seperti itu, sudah kadaluarsa omongan kadal. Nah itu semuanya pembualan tentang agama, sok tahu tentang agama, dan kemudian setelah itu dia mengingkari Islam itu sendiri. Setelah menyatakan Islam itu sama baiknya dengan agama-agama lain, giliran berikutnya mengingkari Islam itu sendiri. Nah, alhamdulillah yang telah menunjuki kita untuk mengimani Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana kita dibimbing untuk mengerti siapa kawan, siapa lawan. Kita dibimbing untuk mengerti siapa, apakah iman, apakah kufur itu. Dan di antara yang diajarkan oleh Al-Quran tentang kufur itu ialah kufurnya, kafirnya orang yang mengatakan bahwa Al-Masih bin Maryam itu adalah Allah. Di mawadhi' min surat Al-Ma'idah, ini terdapat dalam beberapa ayat dari surat Al-Ma'idah. Wa akhbar ta'ala amma qalahu al-Masih alaihissalam. Juga Allah memberitakan tentang apa yang diucapkan oleh Al-Masih alaihissalam. Wa huwa fil mahdi, dan beliau di buayan ibunya, yakni Masih bayi. Wa qala ta'ala, Allah memberitakan tentang peristiwa ini. Fa'atat bihi qawmuha tahmiluh, maka Maryam datang dengan bayinya itu, yaitu dengan Isa itu, datang kepada kaumnya, tahmiluhu, dibawa, digendong bayi itu. Qalu ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Mereka kaumnya itu, orang-orang Yahudi itu menyatakan, wahai Maryam, sungguh engkau datang dengan syai'an fariya, dengan satu kemaksiatan. Yaitu punya anak dalam keadaan belum punya suami. Ya ukhta Harun, makana abuki imra'an sawi imra'an su, wa makanat ummuki bafiya. Wahai saudaranya Harun, makana abuki imra'an imri'an su, tidaklah bapakmu itu adalah seorang yang jelek, dan tidak pula ibumu adalah seorang pelacur. Kenapa kamu kok berbuat demikian sampai melahirkan anak dalam keadaan masih perawan? Fa'asyarat ilaihi, maka Maryam mengisyaratkan kepada bayinya ini, untuk tanya kepada bayinya ini. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Mereka mengatakan, bagaimana kita berbicara dengan bayi yang masih fil mahdi, masih di gendongan, di buayan. Qala inni Abdullah, maka bayi itu, bayi Isa, menyatakan inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Atani al-kitab, Allah memberikan kepadaku al-kitab nantinya. Wa ja'alani nabiyya, dan aku nanti akan dijadikan oleh Allah sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan aku dijadikan oleh Allah sebagai orang yang diberkahi di mana aku berada. Wa awsani bis salati, dan Allah telah mewasiatkan kepadaku untuk salat, untuk menunaikan salat. Wa zakat, dan menunaikan zakat. Ma dumtu hayya, selama aku hidup. Wa barran bi walidati, dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk aku berbakti kepada ibuku. Wa lam yaj'alni jabbaran saqiya, dan Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong dan celaka. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya, dan salam sejahtera bagiku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku mati dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Begitu omongannya Isa ketika Nabi Isa masih di buaian ibunya, masih bayi. Dzalika Isa bin Maryam qaulul haqq alladhi fihi yamtarun, inilah sesungguhnya cerita tentang Isa bin Maryam sebagai omongan yang benar. Alladhi fihi yamtarun, yang dalam perkara ini mereka bimbang. Maka anallahu ayyattakhidha min waladin subhana, tidaklah Allah, tidak mungkin Allah menjadikan apa, mengambil anak. Subhana, maha suci dia. Idza qada amran, karena Allah itu apabila menetapkan satu keputusan, satu perkara, fa innama yaqulu lahu kun, hanyalah Allah mengatakan kepada perkara itu, kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah perkara itu segera waktu itu. Wa innallaha rabbani, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim, sedangkan Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka beribadahlah kalian kepadanya. Hadha siratun mustaqim, dan inilah jalan yang lurus. Nah, begitulah apa bantahan Allah, dan masih banyak ayat-ayat yang memberikan bantahan kepada Nasara tentang Isa bin Maryam. Apa yang terjadi pada orang-orang Nasara dalam mengagungkan Isa bin Maryam ternyata diikuti persis oleh sebagian kaum muslimin di dalam mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Padahal Rasulullah menyatakan la tukruni kama akratin Nasara Isa bin Maryam, jangan kalian mengagungkan aku seperti orang-orang Nasara mengagungkan Isa bin Maryam. Begitu. Ya. Nah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Sebelum ditutup ada pertanyaan?